Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Akhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada hadis innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib, maha suci, maha tinggi, maha sempurna. Maka tidak menerima dari amalan kalian wahai manusia kecuali yang baik-baik pula. Yani yang sumbernya baik, dipakai untuk baik dengan niat yang baik. Sumbernya artinya modalnya bersumber dari yang baik-baik, yang halal. Kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang baik pula. Dan kemudian niatnya juga ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu niat yang baik pula, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan thayyiban, sebagai amalan salihan. Kemudian dibahas tentang orang yang bersedekah, ternyata dari hasil curian, rampasan, atau bersedekah dari hasil pengkhianatan, punya orang lain titip kepadanya, dia khianati kemudian dia sedekahkan. Maka para ulama menyatakan tidak diterima. La yutaqabbal minhu, tidak akan diterima daripadanya. Dicontohkan penguasa-penguasa yang mengambil harta dari Baitul Mal dengan ghasban. Mengambil harta dari Baitul Mal dengan ghasban. Kemudian dia mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, mewakafkan ini dan itu. Bagaimana kira-kira? Maka dikatakan oleh para ulama, bahkan oleh seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa as-sayyi la yudhibu as-sayyi. Jawabannya, yang jelek tidak akan bisa menghapuskan yang jelek. Kejelekan dia mencuri enggak akan bisa menghapuskan dosa-dosa dia, enggak akan bisa mengurangi dosa-dosa dia. Walaupun dia bersedekah, walaupun dia membangun masjid, walaupun dia mewakafkan tanah untuk dakwah, tetapi hasilnya dari curian, maka ini adalah sesuatu yang sayyi. Kalau sesuatu yang sayyi, enggak akan bisa menghilangkan yang sayyi. Adapun yang ada dalam Quran wa sunnah, bahwa kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Atau ucapan Rasulullah SAW, atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha. ikutilah kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapusnya, kata Nabi. Berarti yang akan menghapus kejelekan adalah kebaikan. Sedangkan sedekah min ghulul adalah kejelekan. Membangun masjid dari harta korupsi adalah kejelekan. Membangun berbagai macam sarana dakwah, pondok pesantren dan sebagainya dari hasil curian, dari hasil ghasab, maka itu bukan hasanah, itu sayyi'ah. Maka kata Ibnu Umar, as-sayyi'ah la tudhhib as-sayyi'ah. Kejelekan enggak akan bisa menghilangkan kejelekan. Maka selanjutnya Ibnu Rajab berkata, rahimahullah, wa qad kana ta'ifatun min ahli at-tasydid fil wara'i, qatawus wa Wahib Ibnu Nurd. Maka mereka-mereka para ulama yang sangat keras dalam masalah wara', sangat keras dalam kehati-hatiannya, seperti Tawus Ibn Kaysan atau Wahib Ibn Ward, mereka yatawakawna alintifa' bima ahdathahu mislu haula'il muluk. Mereka ini menghindari untuk memakai, memanfaatkan apa yang mereka bikin, yang dibikin oleh mereka haula'il muluk, para raja-raja tadi, para penguasa-penguasa tadi, para pejabat-pejabat koruptor tadi, yang membangun sarana-sarana, mereka Tawus Ibn Kaysan dan sejenisnya, dari mereka-mereka yang wara', wat-tasydid fil wara', yang sangat keras dalam masalah wara', yakni kehati-hatiannya sangat keras, maka mereka tidak mau memakai sarana tersebut. Ini mereka rahimahumullah. Enggak mau memakai sarana-sarana tadi, enggak mau salat di masjid itu yang dibangun oleh mereka dari hasil korupsi. Wa ammal Imam Ahmad rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, fa innahu rakhasa fi ma fa'aluhu min al manafi'il 'ammah. Adapun Imam Ahmad melihatnya, kalau itu yang dibangun adalah sarana-sarana umum, kal masjid, kal masajid, wal qanatir, wal masani', kalau yang dibangun adalah sarana umum seperti masjid-masjid atau jembatan-jembatan dan sejenisnya, atau bangunan-bangunan untuk umum yang lainnya, fa inna hadhihi yunfaq 'alaiha min malil bait, maka itu sesungguhnya boleh dibangun dari harta pampasan perang. Boleh. Boleh dibangun dari hasil zakat. Boleh dibangun dari mereka, dari Baitul Mal. Allahumma illa an yatayaqqan annahum fa'alu syai'an min dhalika bimal haram. Maka kalau itu adalah dibangun dari harta Baitul Mal, walaupun dengan cara korupsi, korupsi dari Baitul Mal kemudian bangun masjid, maka kata Muhammad, tidak mengapa kita memakainya. Kenapa? Karena itu sarana umum, dan sarana umum boleh dibangun dari harta Baitul Mal. Maka kesalahan orang ini yang sok mencatut nama dirinya atau menampangkan nama dirinya, masjid ini diwakafkan oleh fulan bin fulan, harus ditulis, jangan lupa, diukir di marmer yang mahal tanda tangannya gubernur, masya Allah. Taib, dianya dosa karena dia kadzab, dia berdusta. Itu bukan dibangun oleh dia, dibangun dari harta Baitul Mal, hartanya kaum muslimin, dan dia korupsi, maka dia dosa karena dosanya. Tetapi bangunan masjid itu dibangun dari harta yang memang wajar dibangun dari sana, yaitu Baitul Mal. Maka kata Imam Ahmad, boleh memakainya, apalagi jembatan-jembatan, walaupun di sana ada kedustaan bahwa jembatan ini adalah sedekah, ini adalah wakaf dari gubernur fulan wa fulan atau pejabat fulani wa fulan. Nah, kecuali Allahumma illa, Allahumma kecuali kalau yakin bahwa mereka melakukan hal tersebut, membangun bangunan-bangunan tersebut, bimalil haram, dari harta yang haram, kal mukusi wal ghusubi wa nahwiha. Kalau memang dari harta yang haram, seperti dari harta rampasan-rampasan dari rakyat, atau dari ghasab, curian, fahina idzin yatawaqqal intifa', apalagi kalau hasil dari judi. Kalau itu jelas hartanya haram, maka dihindari untuk memanfaatkan sarana-sarana tersebut. Ya tawakka artinya menghindari. Bima almila bil malil haram, menghindari apa yang dibangun dari harta yang haram. Wala ala ibn Umar innama ankara alaihim akhdahum li amwali baitil mal li anfusihim wa da'wahum annama fa'aluhu minha ba'da dhalik fahuwa sadaqah minhum fa inna hadha syabihun bil ghusub. Bisa jadi Ibn Umar mengingkari penguasa tadi bahwa mereka mengambil harta dari baitul mal untuk diri-diri mereka. Setelah itu mereka membersihkan dirinya dengan membangun sarana-sarana umum tadi yang dianggap oleh mereka sedekah. Fahuwa sedekah minhum, dianggap sedekah dari mereka. Fa inna hadza syabihun bil ghusub, maka ini mirip dengan curian, dibangun dari hasil curian. Ini yang dipahami oleh Ibn Umar sehingga menyatakan tidak bisa dianggap sedekah kalau itu dari hasil curian. Dan kalau bukan sedekah berarti itu sayyid. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah Maha Tayyib dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa ala mithli hadza yuhmal inkaru man ankara min al-ulama 'ala al-muluki bunyan al-masajid. Dan kita bawa seperti ini pula apa yang kita dapatkan dari para ulama, pengingkaran-pengingkaran mereka terhadap para penguasa ketika mereka membangun masjid-masjid. Kenapa kok para ulama mengingkarinya? Maka kita bawa kepada makna yang kita terangkan tadi. Seperti Ibn Umar mengingkari karena mereka mencuri, korupsi, dan kemudian mereka bangun dari hasil curian. Maka hukumnya haram, tidak thayyib. Qala Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi. Padahal kalau mereka mau membangun dengan jujur bahwa ini dari dana pemerintah atau dari baitul malil muslimin, selesai. Dia berjasa, memiliki amal soleh, yaitu menyalurkannya kepada yang pantas, yaitu membangun sarana kaum muslimin. Tapi tidak, dia mencuri, setelah itu dia bersedekah katanya, membangun sarana-sarana untuk kaum muslimin, tetapi atas nama dia sendiri. Ini yang diingkari oleh para ulama. Berkata Abil Faraj Ibn al-Jawzi rahimahullah, ra'aitu ba'd al-mutaqaddimin su'ila 'amman kasaba halalan wa haraman min as-salatin wal umara. Aku melihat beberapa orang-orang terdahulu ditanya tentang orang yang kasabnya, hasil usahanya ada yang halal, ada yang haram, tercampur. Min as-salatin wal umara, dari kalangan para sultan, para penguasa dan juga para umara, para pemerintah, para pejabat. Thumma bana al-arbitah wal masajid. Kemudian mereka membuat markas-markas, pos-pos penjagaan dan mereka membuat masjid-masjid. Hal lahu thawab? Ditanyakan kepada para ulama terdahulu, apakah mereka mendapatkan pahala? Fa'afta bima yujib tiba qalbil munfiq. Tiba-tiba dijawab dengan jawaban yang menggembirakan orang yang berinfak itu. Wa anna lahu fi iqafi ma la yamlikuhu naw' samsara. Dan bahwasanya dia boleh untuk mewakafkan sesuatu yang dia tidak miliki. Dan dikatakan seperti samsara, seperti calo. Calo membantu orang untuk membeli, membantu orang untuk menjual. Dia juga sama, membantu dari batul mal untuk dibangun masjid-masjid. Liannahu la ya'rif a'yanal maghsubin, karena tidak tahu a'yan satu persatunya mana yang gosob, mana yang bukan. Khana bin azakumullah, dikatakan orang tadi atau para pejabat tadi kasaba halalan wa haraman. Usahanya ada yang halal, ada yang haram. Mendapatkan dari yang halal, mendapatkan pula dari yang haram, tercampur. sehingga tidak bisa diketahui secara ta'yin, secara i'yanan, apakah ini dibangun dari yang haram atau dari yang halal. Sehingga sebagian orang mengatakan tidak mengapa. Dan itu seperti samsara, hanya sebagai perantara dan calo saja supaya terwujud sarana-sarana kaum muslimin. Fayaruddu alaihim. Maka pendapat mereka ini dibantah. Qala faqultu wa ajaban. Kata Al-Faraj Ibn Jauzi, aku katakan kepadanya, wa ajaban, sungguh sangat anehnya, min mutasaddirina lil fatwa la ya'rifuna usul syariah. Sungguh anehnya, orang-orang yang mengeluarkan fatwa, mutasaddirin, yani yasdur, mengeluarkan fatwa-fatwa. Sungguh anehnya mereka yang mengeluarkan fatwa dalam keadaan la ya'rifu usul syariah, tidak mengerti prinsip-prinsip syariat. Yan bagi an yanzur fi hali hadzal munfiq awalan. Pertama harus melihat pribadi orang yang berinfak ini. Fa in kana sultanan, kalau dia seorang penguasa, fama yakhruj min baitil mal qad araftu wujuha masarifihi. Maka kalau dia penguasa, dia tahu dari baitul mal kemana saja harus dikeluarkan. Mengerti? Wujuh masarifihi. Tahu saja ini untuk anggaran apa, dia ngerti. Karena dia pejabat. Fakaifa yamna mustahiqihi. Maka bagaimana mungkin dia menghalangi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan haknya, kemudian dia bangun masjid. وَيُشْغِلُهُ بِمَا لَا يُفِيدْ مِنْ بِنَاءِ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ. Kemudian dia bangun sesuatu yang tidak memberikan faedah kepada mereka, tetapi memberikan faedah lain untuk yang lain. Yaitu ribat. Membikin markas-markas penjagaan, pos-pos penjagaan. Atau membikin madrasah-madrasah atas namanya. Qul inna a'udzubikumullah. Karena yang paling berhak terhadap baitul mal adalah al-fuqara wal masakin, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula mereka-mereka yang dalam keadaan mereka terjepit dengan hutang, terlilit hutang, atau mereka-mereka yang begini, yang begitu, disebutkan 8 asnaf di dalamnya. Tetapi dia mengeluarkannya untuk yang lain, sedangkan orang-orang yang butuh dihalangi. Wa in kana minal umara wa nuwab salatin. Kalau dari kalangan para pejabat atau dari kalangan para wakil-wakil pemerintah, yajib an yarudda ma yajib radduhu ila baitil mal. Wajib baginya untuk mengembalikan ke baitul mal. Wajib mengembalikan apa yang dia ambil untuk pribadinya, apa yang dia korupsi mengambil daripadanya, wajib mengembalikannya. Wa in kana haraman aw ghasban فَكُلُّ تَصَرُّفِهِ حَرَامٍ. Sebab semua yang diambil secara haram, apakah dengan merampasnya, dengan korupsi, dan sejenisnya, فَكُلُّ تَصَرُّفِهِ حَرَامٍ. Maka seluruh apa yang dilakukan dengan harta itu, haram semuanya. Jadi kalau dia ambil dari harta yang haram, dengan hasil curian, hasil rampasan, atau hasil nipu, atau hasil korupsi, maka ketika dia berbuat apapun haram. Membangun masjid juga haram. Membangun markas-markas perang juga haram. Membangun pos-pos perjagaan juga haram. Atau membangun sarana masyarakat juga haram. Kenapa? Tidak thayyib. Karena modalnya dari barang haram. Qala Ibnu Jauzi, qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi selanjutnya, wal wajib radduhu ala man akhudha minhu aw warasatuhu. Semestinya dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang kamu ambil dari dia atau kamu curi dari dia, kembalikan kepadanya. Kalau sudah enggak ada, kembalikan kepada anak turunannya, ahli warisnya. Fa in lam ya'rif radda ila baitil mal. Kalau enggak tahu siapa yang berhak, kembalikan ke baitul mal. Yusraf fil masalih au fil sadaqah. Kembalikan ke baitul mal, kemudian dipakai untuk maslahat-maslahat kaum muslimin secara umum, sebagaimana sedekah-sedekah umumnya. Dan atas nama Baitul Mal. Ini dibangun dengan dana Baitul Mal Muslimin. Tidak dengan nama pribadi dia. Walam yuhat akhidun bighairil izn intaha. Walam yahdu akhiduhu bighairil izn. Khana bin na'azakumullah. Maka dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Karena dia bukan sedekah. Dia bukan orang yang mewakafkan. Dia hanya mengembalikan kepada Baitul Mal. Sehingga yang penting dia tidak dosa. Karena dia sudah mengembalikannya kepada yang berhak. Tetapi pahala dia tidak dapat. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian kata Ibnu Jauzi. Mereka-mereka yang menjawab seperti tadi hanya kalimat-kalimat yang menyenangkan pejabat. Oh, itu enggak apa-apa. Kamu itu berarti sebagai perantara. Perantara untuk tegaknya sebuah sarana umum kaum muslimin. Gembira mereka. Akhirnya terus korupsi, bangun masjid, korupsi, bangun madrasah, korupsi lagi, bangun ini, bangun itu. Kadang-kadang yang dipakai untuk membangun masjid itu sepersekiannya. Adapun sebagian besarnya masuk ke perutnya. Na'udzubillah. Wa innama kalamuhu fis salatin alladziina 'ahadahum fi waqtihi alladziina yamna'uuna almustahiqiina min alfai' huquqihim wa yatasarrafuuna fihi li anfusihim tasarrufal mulak bibina'i ma yansibunahu ilayhim min madaris wa arbita wa nahwiha mimma qad la yahtaju ilayhi. Innama kalamuhu, dan bahwasanya ucapan Ibnu Jauzi ini tentang para penguasa tadi yang mereka pada waktunya yang mereka mestinya memberikan hak-haknya orang-orang yang berhak, di antaranya mereka-mereka para mujahidin berhak untuk mendapatkan fai dan pampasan perang, tidak diberi. Semuanya dia masukkan ke Baitul Mal dan kemudian diambil oleh dirinya sendiri. Kemudian yatasarrafuna fihi li anfusihim, kemudian mereka mempergunakannya untuk diri-diri mereka sendiri. Tasarrufal mullak, seperti miliknya sendiri, melakukan seperti pemilik harta itu. Bibina ima yansibunahu ilaihim, membangun sesuatu yang dinisbatkan kepada dirinya. Masjid dinamakan masjid Presiden Fulan, Masya Allah. Nama dirinya dipakai nama masjid. Masjid Gubernur Fulan, Masjid Pejabat Fulan, disebutkan sana tanda tangan di sana di marmer yang mewah dan seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, kata Ibn Rajab, apa yang dikatakan Ibn Jauzi tadi, bahwa orang ini tasarruf memperlakukan harta tadi yang bukan miliknya seakan-akan miliknya. Dia bangun ini dan itu, wayansibuna ilaihim, dan menamakan dengan nama mereka. Min madaris, apakah madrasah-madrasah, au arbitah, atau pos-pos penjagaan, wanahwihima, mimma qad la yahtaj ilaih, kadang-kadang enggak dibutuhkan. Kenapa enggak dibutuhkan, kok dibangun? Qanifirin a'azakumullah, kalau sekarang, biasanya kampanye. Kalau sekarang, kampanye. Ngapain membangun di tempat seperti ini? Belum butuh di sini. Ya, yang penting ada nama saya di sini. Kampanye. Untuk cari popularitas. Demikian pula, para pejabat-pejabat terdahulu, yang melakukan hal yang sama, mereka hanya riya, hanya ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin dikatakan, Masya Allah, dermawan, dia bangun ini, bangun itu, memiliki jasa besar, dan sebagainya. Qad la yahtaj ilaih, yang kadang-kadang tidak dibutuhkan. Wa yakhussu bihi qauman duna qaum, kadang-kadang pula dipakai khusus untuk kaum tertentu, tidak untuk umum kaum muslimin. Masjid, tapi masjid khusus untuk kelompok anu, bukan untuk kaum muslimin. Sebagaimana munafikin membangun masjid dirar, untuk siapa? Untuk mereka sendiri. Kalau kita ke masjid bersama Rasulullah dan para sahabat, kita ngobrolnya gak enak. Akan terdengar, akan terpantau oleh mereka. Kita bikin masjid sendiri, kita kumpul di sini. Lihat. Untuk apa dibangun? masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal muslimin wa irsadan liman haraballah. Dibangun masjid tetapi sebagai diraran untuk memecah belah kaum muslimin, wa kufran dalam rangka memang kekufuran mereka, juga tafriqan bainal muslimin untuk memecah belah kaum muslimin, wa irsadan liman haraballah, dan sebagai markas para musuh-musuh Allah. Jadi masjidnya masjid khusus, markasnya musuh-musuh Allah di sana. Maka ketika Nabi pulang dari perang, diberitahu oleh Allah surat ini, ayat ini tentang masjid yang dibangun oleh mereka, maka Nabi menyatakan setelah sampai di Madinah, bakar masjid itu. Qadirina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Di sini tidak saya katakan masjid dirar, tetapi biasanya mereka bangun masjid di tempat yang tidak dibutuhkan atas nama dirinya dari harta hasil korupsi, biasanya hanya sekedar untuk mencari pamor, atau sekedar dia dalam keadaan ingin kampanye supaya dapat suara terbanyak, atau paling tidak dia membangun masjid hanya khusus untuk kelompok tertentu sebagai markas, yang artinya bukan untuk kaum muslimin tapi tetap untuk dia dan konco-konconya, untuk dia dan anak buahnya. Berarti pribadi. Oh, ini kan sarana umum. Lah, itu pribadi. Sebab dijadikan sebagai markas pribadi. Qala fa amma law furida imamun adil yu'ti an-nas huquqahum min al-fai. Adapun kalau ada, kita anggap ada seorang imam yang adil, kemudian telah memberikan kepada manusia hak-hak mereka dari fai, dari pembahasan perang. Sudah dibagikan pada mereka, sudah diberikan hak-haknya. Thumma yabni lahum minhu. Kemudian imam yang adil ini membangun untuk kaum muslimin dari harta tersebut apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dibangunkan masjid atau dibangunkan madrasah, atau madrasah tangan, atau dua sekolahan, masya Allah. Wa nahwi dhalik, dan sejenisnya. Kana dhalika jaizan, maka itu silahkan, itu boleh. Farriq bainahuma, bedakan antara keduanya. Kalau yang tadi dia ngambil untuk pribadinya, kemudian sebagiannya dipakai untuk bangun masjid atas nama dia, dan tidak bilang dari Baitul Mal, bilangnya dari saya nyumbang masjid. Ada pun yang kedua, imam adil ketika mendapatkan harta fai, pembahasan perang, masuk Baitul Mal, dibagikan, diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkannya dari 8 asnaf, dibagikan kepada mereka, dan kemudian sisanya dibangunkan masjid karena dibutuhkan oleh satu masyarakat tertentu. Bangunkan masjid untuk mereka, dibangunkan sekolah, dua sekolah, tiga sekolah untuk mereka. Maka ini jaiz, ini yang akan mendapatkan pahala. Pantas kalau dikatakan dia sebagai perantara. Terwujudnya madrasah dan masjid tadi dengan perantaraan imamun adil ini, imam yang adil ini, penguasa yang jujur ini. Maka dia semoga mendapatkan pahalanya yang berlipat-lipat jariah. Walaupun bukan dari dia, dari Baitul Mal. Tapi kan dia yang menyuruhnya bangun masjid untuk si fulan. Karena dia imam, berhak untuk mengatur bangun masjid untuk masyarakat ini, masyarakat itu. Masya Allah, inilah yang akan mendapatkan pahala. Maka jadilah pejabat-pejabat yang jujur. Sehingga dia sampai mati pun pahalanya tetap mengalir. Karena dia banyak membangun sarana kaum muslimin, sarana-sarana untuk masyarakat kaum muslimin, masya Allah. Walau kana ba'du man ya'khudul mali nafsihi min baitil mal, bana bima akhadahu bina'an muhtajan ilaihi fi hal, yajuzul bina' fihi min baitil mal, lakinnahu nasabahu li nafsih. Perhatikan ucapan Ibn Rajab selanjutnya. Kalau sebagian orang yang mencuri, korupsi dari harta kaum muslimin, Baitul Mal, dari harta negara, kas negara, kemudian dia bangun masjid dan sarana-sarana umum kaum muslimin dalam keadaan memang dibutuhkan oleh mereka, dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dia bangun di tempat yang membutuhkan masjid, membutuhkan madrasah, dia bangun dari harta yang dia ambil dari korupsi. Bina'an muhtajan ilaihi fi hal, bangunan yang dibutuhkan padanya pada saat itu. Yajuzul bina fihi min baitil mal, yang memang pantas untuk dibangun bangunan tersebut di sana dari Baitul Mal. Memang pantas. tetapi masih ada masalah. Kata beliau, lakinnahu nasabahu ila nafsih, tetapi sayang orang ini menisbatkannya pada dirinya. Dia sudah korupsi, enggak akan ngaku ini hasil korupsi saya dari Baitul Mal, enggak akan begitu. Iya toh? Ya ketahuan dia ditangkap oleh apa itu namanya? Yang mengawasi korupsi. Hah? Naam, KPP apa-apa, naam. Al-muhim. Ya tentunya ketahuan dia. Pasti dia akan berkata, ini dari saya, sumbangan masjid. Padahal dia ambil dari Baitul Mal. Pasti dia akan nasabahu ila nafsih, akan menisbatkan dirinya pada, atau nisbatkan masjid itu pada dirinya sendiri. Saya. Faqad yatakharraj alal khilafi fil ghasib, idza radda al-mal ila al-maghsub minhu ala wajhi sadaqah wal hibah, hal yabra dzalik bidzalika am la? Qul inna a'azakumullah, dikatakan faqat yatakharraj alal khilafi fil ghasib idza radda al-mal ila al-maghsub minhu, maka telah mengeluarkan perselisihan khilaf tentang si koruptor ini. Idza raddal mal ila al-maghsub minhu, kalau mengembalikan apa yang dicurinya dalam bentuk sedekah. Ikhtilaf para ulama, apakah dia terbebas dari dosa atau tidak. Paham ini maksud pertanyaannya? Seorang koruptor korupsi sekian banyak dari harta Baitul Mal, tetapi dia ingin mengembalikan. Hanya saja kalau terang-terangan mengembalikan kepada Baitul Mal, ini hasil yang saya curi kemarin, saya kembalikan. Dia gengsi, malu, ketahuan kalau dia korupsi. Akhirnya semua yang pernah dia curi, dia pakai untuk membangun masjid atau sarana kaum muslimin di tempat yang memang dibutuhkan. Hal ya bra' bidzalika am la? Apakah dia terbebas dari dosanya atau tidak? Wa hadza kulluhu idza bana 'ala qadri al-hajah min ghairi sarfin wala zakhrafah. Ini kalau dibangunnya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tanpa berlebihan, tanpa ada zakhrafah, tanpa ada hiasan-hiasan yang berlebihan. Wa qad amara Umar bin Abdul Aziz bitarmim Masjidil Basrah min mali Baitil Mal, wa nahahum an yatajawazu ma tasadda'a minhu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah memerintahkan untuk memperbaiki Masjid Basrah dari Baitul Mal, tetapi kemudian dia melarang untuk membangun kembali atau memperbaiki apa yang sudah jelek, ya, dibiarkan. Wa qala inni lam ajid lil bunyani fi malillahi haqqan. Aku tidak mendapati dalil adanya hak dari Baitul Mal untuk urusan batu bata atau bangunan. Kalau untuk membangun masjid ada, tapi untuk memperbaiki sesuatu yang tidak perlu, enggak ada. Enggak ada hak. Artinya, ini kurangnya hanya ini, satu perkara. Yang kalau tidak ada pun, tetap itu masjid bisa dipakai. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, enggak ada hak. Sehingga masjid cukup. Adapun selebihnya, zakhrafahnya, enggak ada hak dari Baitul Mal. Enggak ada hak dari Baitul Mal. Sehingga orang tadi yang ingin mengembalikan masjid supaya habis duitnya, kemudian dibikin muzakhraf, masih tetap salah. Kenapa? Dia memberikan dari Baitul Mal untuk sesuatu yang bukan hak. Tidak berhak untuk mengambil dari Baitul Mal. Yaitu zakhrafahnya, hiasan-hiasannya. Inni lam ajid lil bunyani fi malillahi haqqan. Waruwiya anhu anahu qala la hajata lil muslimin fima adarra bi baiti malihim. Tidak ada hajah bagi kaum muslimin untuk sesuatu yang justru membuat madarat Baitul Mal mereka. Apa madaratnya Baitul Mal dengan zakhrafah tadi? Baitul Mal tadi akan habis untuk sesuatu yang tidak penting. Yang Nabi tidak menganjurkan untuk menghiasi masjid. Maka kaum muslimin diuntungkan atau dirugikan? Dirugikan. kalau ini tidak dihias, Baitul Mal masih banyak hartanya. Maka Baitul Mal akan bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan fuqara, wal masakin, wal gharimin, wabni sabil, wal musafir, apalagi. Sekian. Mustahiqi al-zakah. Sehingga dikatakan kamu menghalangi dari mereka, tapi kemudian dipakai untuk zakhrafah, untuk menghiasi masjid. Wa'alam anna minal ulama'i man ja'ala tasarruf al-ghasib wa nahwihi fi mali ghairihi mawqufan ala ijarah malikihi. Fa'in ijazati malikihi, fa'in ajaza tasarrufuhu fihi jaz. Wa qad haka ba'du ashabina riwayatan an Ahmad. Dikatakan, ketahuilah bahwa diantara ulama ada yang menjadikan syarat tasarruful ghasib, perbuatan orang yang mengambil harta orang lain kemudian dia pakai untuk sesuatu, tergantung ala ijazati malikihi, tergantung kepada izin pemiliknya. Ini masih menjawab yang tadi, ambil dari harta Baitul Mal terus mau dikembalikan, malu kalau terang-terangan, maka dia bangun sarana kaum muslimin, masjid atau madrasah. Kalaupun itu tidak muzakhraf, sebab kalau muzakhraf jelas salah, sebab kamu membangun sesuatu yang bukan haknya untuk ambil dari Baitul Mal. Karena zakhrafah tidak ada haknya dari Baitul Mal. Tayyib, sekarang betul-betul tidak muzakhraf, memang yang dibutuhkan. Berarti betul-betul pemakaian yang memang boleh untuk memakai Baitul Mal. Tetapi ada satu masalah lain. Apakah diizinkan oleh pemiliknya atau tidak? Kamu mencuri uang temanmu 2 juta. Bukan untuk kamu sendiri. Ini orang kalau enggak saya curi, enggak mau sedekah. Saya ambil hartanya, saya bikin sedekah untuk membangun sarana-sarana kaum muslimin atau sarana-sarana pondok pesantren. Baik. Kata mereka para ulama, mauqufan ala ijazati malikihi. Mau dikatakan benar atau salah, tergantung izin si pemiliknya. Kalau pemiliknya mengizinkan, sah. Kemarin saya nyuri 2 juta untuk bangun itu tuh. Masjid itu bantu, itu masjid perlu dibantu. Kalau dia mengatakan, oh ya udah gak apa-apa. Selesai. Mauqufan ala idni malikihi, ala ijazati, pembolehan dari pemiliknya. Fa'in ajaza tasarrufuhu fihi jaz. Kalau memang dibolehkan oleh pemiliknya, maka boleh. Wa qad haka ba'du ashabina riwayatan an Ahmad. Dan telah diriwayatkan dari Imam Ahmad, anna man akhraja zakatahu min malin maghsub. Kalau orang itu mengeluarkan zakatnya dari harta maghsub, harta yang dirampas dari orang lain. Tsumma ajazahu lahul malik, tetapi pemiliknya yang hartanya dirampas mengizinkan, ya biar enggak apa-apa. Ya. Jaza, maka itu boleh. Wa saqatat anhu zakah, maka akan gugur zakat orang tadi yang merampas tadi. Wa kadzalika kharraja Ibnu Abi Musa riwayatan. Demikian pula Ibnu Abi Musa meriwayatkan dari Imam Ahmad, annahu idza a'taqa 'ab ghairihi. Kalau seseorang memerdekakan budak milik orang lain. An nafsihi, atas nama dirinya. Kamu saya merdekakan. Multaziman dhamanahu bi malih. Berarti orang yang memerdekakan ini bertanggung jawab untuk memberikan bayaran seharga budak tadi kepada pemiliknya. Tsumma ajazahu al-malik, tetapi pemiliknya mengatakan ya sudah enggak apa-apa. Ajazalahu al-malik. Pemiliknya mengizinkan, silakan. Udah enggak apa-apa. Merdekakan budak itu. Nafada 'itquhu. Maka kemerdekaan si budak tadi sah. Wa huwa khilaf nass Ahmad. Wa haka 'anna Hanafiyah annahu law ghasaba syatan fadabahaha limut'atihi wa qiranihi thumma ajazaha al-malik ajza'at anhu. Demikian pula dikatakan dari Al-Hanafiyah bahwa kalau seorang mencuri kambing kemudian dipakai untuk korban, disembelih sebagai korban untuk mut'ahnya, yakni untuk haji tamattu'nya atau haji qirannya, thumma ajazaha lahul malik, kemudian pemiliknya mengikhlaskan membolehkannya, sudah enggak apa-apa, biar sahapa enggak sah hajinya, ajza'at lahu dzalik, maka sah mujzi, maka dia tetap sah hajinya, dapat pahala. Kenapa? Karena pemiliknya mengizinkan. Baik, sekarang kembali kepada permasalahan yang ditanyakan tadi. Orang tadi, koruptor tadi yang mau taubat, kemudian dia tidak mengembalikannya ke Baitul Mal, tetapi mengembalikannya dengan membangun sarana-sarana kaum muslimin dengan semua harta hasil korupsinya. Boleh apa enggak boleh? Pertanyaan pertama, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan? Kalau enggak dibutuhkan, jelas tidak sah. Baik, sekarang dijawab, dibutuhkan. Apakah dibangunnya dalam keadaan muzakhraf atau tidak muzakhraf? Kalau muzakhraf, maka yang muzakhrafnya itu tidak sah. Karena itu tidak memiliki hak dari Baitul Mal untuk bikin hiasan-hiasan sampai indah, apalagi kubahnya kubah emas. Maka itu tidak ada hak dari Baitul Mal. Kalau itu dijawab pula, tidak, betul-betul dibutuhkan dan tidak ada berlebihan. Enggak ada zakhrafah. Pertanyaan ketiga, yang paling susah dijawab. Apakah diizinkan oleh kaum muslimin? Itu kan hartanya kaum muslimin. Apakah mereka ridho dengan apa yang kamu lakukan? Atau mereka malah mengatakan, sebaiknya jangan itu dibangun. Ini lihat mereka banyak yang dalam keadaan, Masya Allah. Lapar mereka, kelaparan mereka, butuh bantuan. Kamu malah bangun masjid. Qanibidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini yang paling berat, yaitu izni malikihi. Kalau pemiliknya satu, bisa ditanya, kamu ridho apa enggak ridho? Saya kemarin begini dan begitu, selesai. Tetapi kalau ini Baitul Mal, al-muslimin milik siapa? Milik Allah dan Rasulnya. Dan milik kaum muslimin kemudian. Yani haknya mereka. Lebih khusus lagi, haknya para mustahiqin. Haknya para orang-orang yang berhak. Maaf, karena Baitul Mal habis, tidak ada lagi sisa, tidak ada lagi kas, maka maaf, hari ini tidak ada hak untuk kalian wahai fuqara ul masakin, yang lapar tetap lapar, yang sakit tidak bisa ke dokter, yang dan sebagainya, mereka dalam keadaan sengsara. Siapa yang dosa? Yang kemarin korupsi sekian miliar, walaupun mengembalikannya dalam bangunan semuanya, tetap kamu salah. Harusnya itu lebih berhak. Mereka-mereka tadi yang dalam keadaan kelaparan tadi. Qulibna a'udzubikumullah, ini berat. Pertanyaan kedua, pertama, kedua masih bisa dijawab. Pertanyaan ketiga sangat susah, sangat berat. Al-wajhu tsani, sisi lainnya, min tasarrufatil ghasib fil malil maghsub. Apa yang dilakukan oleh orang yang merampas harta tadi dengan haram? An yatasaddaq bihi an sahibihi idza ajiza an raddihi ilayhi aw la aw ila warasatihi. Dikatakan, bagaimana kalau seorang, saya sebut saja korupsi ya, walaupun ini maknanya am, maknanya semua bentuk perampasan-perampasan. Kalau si koruptor tadi mau mengembalikan, dia tidak tahu membalikannya kemana. Tidak tahu pemiliknya. Dan susah arahnya. Atau seorang yang merampas dari satu orang, kemudian orangnya hilang. Saya waktu itu merampas dari si Fulan. Mencuri dari si Fulan. Tapi saya datang ke rumahnya, enggak ada. Saya datangi saudaranya juga, kerabatnya enggak ada. Dan saya tidak tahu kemana dia. Hilang. Ajiza an radihi ilaihi. Dia tidak mampu untuk mengembalikan kepada orangnya. Au ila warasatihi, dan tidak bisa pula mengembalikan kepada ahli warisnya. Kepada siapa harus dikembalikan ketika mau taubat? Fa hadza jaizun inda aktsaril ulama. Maka kalau kasusnya demikian, kebanyakan para ulama menyatakan boleh disedekahkan. Minhum Malik, di antaranya Imam Malik yang berkata begitu. wa Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad rahimahullah rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Qala Ibn Abdul Barr dhahab az-Zuhri wa Malik wa Thawri wal Auza'i wal Lais ibn Sa'ad ila anna al-ghalli idza tafarraqa ahlu al-askar wa lam yasil ilaihim anahu yadfa ila al-imam khumsahu wa yatasaddaq bil baqi. Dibawakan oleh Ibn Abdul Barr bahwa para ulama seperti Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Lais Ibn Sa'ad dan lain-lainnya, mereka berpendapat kalau ada seorang al-ghalli, al-ghal artinya orang yang ghulul, mencuri pampasan perang sebelum dibagi. Idza tafarraqa ahlul askar, kalau tentaranya sudah bubar, sudah berpencar-pencar entah di mana, padahal itu hak mereka. Walam yasil ilaihim, dan tidak mungkin untuk menemui mereka lagi. Apa yang harus dilakukan ketika dia mau mengembalikannya? Kata mereka semuanya, Imam Malik, Ats-Tsauri, Wal-Auza'i, Wal-Lais, dan lain-lainnya, mengatakan, yadfa' ilal imami khumusahu. Berikan kepada imam seperlimanya. Karena itu, memang haknya Baitul Mal kepada penguasa. Sebagaimana dikatakan, innama ghanimtum min syai'in, falillahi khumusahu. Maka diberikan kepada imam seperlimanya. Ini harta Baitul Mal. Sisanya hak siapa? Haknya para tentara-tentara tadi. Harusnya pampasan perang itu setelah dikurangi seperlima untuk negara, setelah dikurangi seperlima untuk Baitul Mal, maka sisanya dibagikan kepada tentara semuanya. Sekarang tentaranya enggak ada. Kata mereka semuanya, Az-Zuhri wa Malik wa Thawri wal Auza'i wal Lais ibn Sa'ad rahimahumullah, kata mereka, seperlima berikan pada penguasa untuk Baitul Mal, sisanya yatasaddaq, disedekahkan. Yatasaddaq bil baqi, disedekahkan sisanya. Rawiya dzalika an Ubadah ibn Shamit wa Muawiyah. Mereka berpendapat seperti itu karena dikatakan ada riwayat dari sahabat Ubadah ibn Shamit dan juga sahabat Muawiyah wal Hasan al Basri rahimahumullah rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, di sini ada keterangan dalam footnotnya disebutkan oleh Al-Hafid dalam Fathul Bari, Ibn Hajar rahimahullah, berkata Ibn al-Mundhir, ajma'u ala anna ala al-ghali an yu'ida ma ghalla qabla al-qismah, bahwasanya orang yang mencuri pampasan perang harus mengembalikannya pada imam seluruhnya kalau belum dibagi. Tetapi kalau sudah dibagi, maka berikan seperlimanya pada penguasa dan disedekahkan sisanya. Qala wa huwa yushbihu madhhab Ibnu Mas'ud, dan ini mirip dengan madhhabnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, li'annahuma kana yarayani an yatasaddaq bil mal alladhi la yu'raf sahibuhu. Pendapat mereka ini mirip dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas karena keduanya berpendapat, keduanya yaraya, keduanya melihat untuk disedekahkan harta yang tidak dikenali pemiliknya. Harta yang tidak dikenali pemiliknya disedekahkan. Qala wa qad ajma'u fil luqatah ala jawazi sadaqah biha ba'da ta'rif. Dan sudah disepakati pula oleh para ulama bahwa luqatah, barang temuan, mereka sepakat ala jawazi sadaqah biha, boleh bersedekah dengan harta temuan tadi ba'da ta'rif, setelah diumumkan. Wan qita'i sahibiha, setelah diumumkan sekian lama dan tidak ada pemiliknya, maka boleh disedekahkan. Ini dikatakan ajma'u, sepakat para ulama. Wa ja'aluhu idza ja'a mukhayyaran bainal ajri wad daman wa kadzalika al-ghusub, dan mereka menjadikannya jika ja'a mukhayyaran, kalau ada pilihan bainal ajri wal dhaman, apakah dibayar atau diberi jaminan. Wa kadzalikal ghusub. Khana bin a'azakum wa qom muslimin fi hurmati. Dikatakan di sini bahwasanya mereka yang menemukan temuan-temuan juga mereka dibolehkan untuk mensedekahkannya setelah mengumumkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam fikih. Kalau tidak ada pemiliknya dan tidak temukan pemiliknya, boleh disedekahkan, dan itu ajma'u, sepakat para ulama. Wa ruwiya an Malik bin Dinar qala sa'altu 'Atha ibn Abi Rabah 'amman 'indahu mal haram wa la ya'rif arbabuhu. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, aku bertanya kepada 'Atha ibn Abi Rabah tentang orang yang memiliki harta yang tidak tahu siapa pemiliknya. La ya'rif arbabuhu, arbabahu, tidak tahu siapa rab-rabnya, rab yang arti pemilik, ya, pemilik-pemiliknya. Wa yuridul khuruj minhu, dan ingin melepaskan diri daripadanya. Ini di rumah saya ada barang-barang banyak semikian, saya enggak tahu siapa pemiliknya. Ya. Karena setelah kasus-kasus misalnya, apakah ketika mereka mengumpulkannya kemudian titip kepadanya, setelah diambil-ambil-ambil semua masih sisa. Enggak ngerti ini punya siapa. Atau seperti pondok pesantren, setelah kelulusan semuanya banyak peninggalan-peninggalan. Nah, ada kitab Jamil Ulum wal Hikam, ada kitab Fathul Majid, ada kitab ini, ada benda-benda yang berharga pula. Punya siapa ini? Enggak jelas pemiliknya. Dikatakan, aku ingin melepaskan diri dari harta benda ini semuanya. Bagaimana? Ditanyakan kepada Atha ibn Abi Rabah. Qala yatasaddaq bihi, jawabannya, hendaklah disedekahkan. Kalau berupa kitab-kitab, maka dipakai, diberikan kepada santri-santri berikutnya yang belum punya, terutama yang fuqara yang enggak bisa beli kitab. Ini ada kitab nganggur, ini ada kitab yang enggak jelas siapa pemiliknya, sedekahkan. Mudah-mudahan jadi pahala pemiliknya, pemiliknya entah di mana tiba-tiba dapat dalam catatannya, catatan pahalanya, ini ada pahala-pahala apa ini? Saya merasa enggak pernah berbuat ini. Ternyata kitabnya dipakai oleh para thullabul ilm. Wala aqul inna dzalika yujzi anhu, dan aku tidak berkata bahwa ini yujzi anhu. Qala Malik, kana hadzal qaul min Atha ahabbu ilayya min waznihi dhahaban. Kata Atha bin Rabah, dan bahwasanya aku tidak menganggap bahwa ini yujzi anhu, tidak mengatakan bahwa ini sah sebagai sedekah yang mendapatkan pahala untuk pemiliknya. Beda dengan apa yang saya katakan tadi. Kenapa? Niat. Sudah dibahas kemarin pada kajian yang lalu. Masalah niat akan membedakan hukum. Demikian pula barusan kita sebut bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta orang lain tergantung dari izinnya. Baik, sekarang bagaimana pemiliknya? Ketika pemiliknya ingat, oh kitab saya itu ketinggalan di pondok, biarlah, biar dipakai mereka, baru dapat pahala. Dapat pahala karena ada niat, maka dia mendapatkan pahalanya. Tetapi ketika dia tidak memiliki niat, sayang sekali. Kata Atha ibn Abi Rabah, la yujzi anhu, tidak menjadi pahala buatnya karena tidak ada niat. Dengan dalil innamal a'malu binniyat, yang namanya amalan itu dengan niatnya. Oleh Sufyan, dikatakan oleh beliau, oleh Malik bin Dinar, setelah dapat jawaban dari Atha ibn Abi Rabah, sungguh ucapan Atha ahabbu ilayya min waznati dhahab, sungguh jawaban Atha ibn Abi Rabah untukku lebih berharga daripada setimbang emas, daripada setakar emas. Qanabilina azakumullah, ini para ulama kalau mendapatkan ilmu sangat gembira. Lebih gembiranya daripada mendapatkan emas. Sehingga mereka menyatakan ahabbu ilayya min waznihi dhahaban. Sungguh aku lebih suka mendapatkan ini dari apa? Jawaban ini daripada emas seberat itu. Wa qala Sufyan fi man ishtara min qaumin syai'an maghsuban. Ditanya pula, berkata Sufyan tentang orang yang membeli dari satu kaum sesuatu. Tetapi sesuatu itu hasil rampasan, hasil curian. Yang berarti orang ini penadah. Dijawab oleh Sufyan, yarudduhu ilaihim. Kembalikan kepada pemiliknya. Fa'in lam yaqdir alaihim. Kalau tidak mampu mengembalikan pada mereka dan tidak tahu siapa pemiliknya. Tasaddaqa bihi kullah. Bersedekah dengan semua itu yang kamu beli. Wala ya'khudh ra'sa malih, dan jangan mengambil hartamu kembali. Wa kadza qala fi man ba'a syai'an mimman takrah mu'amalatuhu li syubhati malih. Demikian pula orang yang membeli atau yang menjual sesuatu yang dimakruhkan untuk memakainya karena syubhat hartanya. Qala, bagaimana ini syubhat? Qala yutasaddaqu bitsaman, disedekahkan seharga barang itu baru kamu memakai dengan tenang. Ini ada syubhat, ada yang halal, ada yang haram ketika belinya. Bagaimana saya memakainya padahal tercampur dalamnya ketika saya beli harta yang halal dan yang haram. Juga mau mengembalikan yang haram kepada yang berhak, saya sudah tidak tahu lagi. Dijawab oleh beliau, oleh Sufyan rahimahullah, bersedekah senilai benda tadi semuanya. Baru kamu pakai benda itu dengan tenang. Demikian pendapat Sufyan, wa khalafahu Ibn Mubarak. Tapi diselisihi oleh Ibn Mubarak. Qala yatasaddaq birribhi khassah. Kalau kata Ibn Mubarak, bukan. Bukan bersedekah secara keseluruhan. Tetapi bersedekah dengan apa yang haram saja. Kalau kamu 50%-nya barang apa uang halal, 50% uang haram, kamu beli benda itu. Kemudian setelah kamu sadar, takut pada Allah SWT, bingung ini gimana saya memakainya. Maka uang yang separuh tadi haram, kamu sedekahkan seharga khamsin tadi itu, separuh itu tadi. Itu pendapat Ibn Mubarak. Tetapi kalau pendapatnya Sufyan, sedekahkan seharga barang itu semuanya. Enam. Wa qala Ahmad yutasaddaq birribhi. Demikian pula Imam Ahmad, sama dengan pendapatnya Ibn Mubarak, bahwa disedekahkan senilai harta yang haram saja. Kalau memang bisa diketahui berapa persennya, separohnya atau sepertiganya yang haram, maka sedekahkan seharga itu. Ini dengan catatan, kalau tidak bisa mengembalikan pada pemiliknya. Kalau bisa mengembalikan pada pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Itu jelas hukum asal. Yang dibahas ini ketika tidak bisa mengembalikan karena sudah tidak tahu lagi siapa pemiliknya. Atau sudah tidak bisa temui lagi. Wala ahli warisnya juga tidak bisa ditemui. Maka disedekahkan separohnya asal nilai yang haram tadi. Baru kemudian benda tadi dipakai dengan tenang. Tidak ada lagi syubhat di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.